lihat lamnya itu disukun karena dia huruf terakhir dari fiil. Jadi patokan kaidahnya, patokan kita adalah huruf yang terakhir. Tanda itu berada, tanda fiil itu yang mabni atas fathah atau dhamma atau sukun berada pada huruf terakhir asli dari fiil tersebut, bukan huruf terakhir sambungannya seperti nun niswa atau waw jamaah, bukan, apabila bersambung dengan nun niswa yang pertama. Yang kedua, fi'il madi mabni di atas sukun idatta salat bihi ta'ul fa'il, apabila bersambung dengan tak fa'il. Tak fa'il adalah menunjukkan domir-domir yang rofa' muttasil, muttasil dengan fi'il. Apabila bersambung dengan domir rofa' muttasil dengan fi'il, seperti fa'alta, kamu telah mengerjakan, fa'altuma, kamu berdua telah mengerjakan, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, dan fa'altu. Mengenai bentuk-bentuk ini akan datang penjelasannya pada bab tasrifan. Jadi dilihat lam-lamnya itu sukun semua. Nah, di situ menunjukkan bahwa ta, tuma, tum, ti, tunna, dan tu itu namanya ta fa'il, ta yang menunjukkan pelaku. Jadi pelaku fa'al ta, kamu telah mengerjakan. Berarti yang mengerjakan adalah kamu. Fa'al tum, kalian telah mengerjakan. Jadi kalianlah yang mengerjakan. Keadaan ketiga, idatta salat bihi na al-fa'ilin, na al-fa'ilin, apabila bersambung dengan na nun al-fa'ilin. Contohnya na fa'ilin ini menunjukkan banyak, tapi bisa wanita bisa laki-laki, yaitu kami, maknanya itu kami, nahnu. Jadi fa'alna. Beda antara nun niswa, kalau nun niswa tanpa alif fa'alna pendek, tapi kalau menunjukkan na fa'ilin pakai alif fa'al. Nah, dan bedanya lagi kalau nun niswa menunjukkan wanita saja fa'alna, tapi kalau na al-fa'ilin bisa untuk wanita maupun laki-laki. Karena kalau ada seorang wanita atau banyak wanita berkata kami mewakili teman-temannya, maka dia katakan kami. Kalau laki-laki pun begitu, mewakili teman-temannya kami. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, wanita. Yang B, kita masuk pada yang B. Kalau tadi pada bina mabninya fi'il mudore, fi'il madi, sekarang kita masuk pada mabninya fi'il mudore. Alamatu bina'il fi'li al-mudore'i, alamat mabninya fi'il mudore. Fi'il mudore, mabni, ada dua keadaan tadi telah disinggung. Yaitu, kita masuk pada sekarang pada tabelnya. Alamatun, alamat, tandanya fi'il mudore bisa dikatakan dia mabni, tidak berubah walaupun kemasukan amil, apabila punya tanda yang pertama sukun. Keadaannya apa bila dia itu mabni di atas sukun? Idatta salat bihi nunun niswa, apabila bersambung dengan nun niswa. Jadi keadaan sukun, mabni di atas sukun bisa pada fi'il madi maupun pada fi'il mudore. Fi'il madi pun apabila bersambung dengan nun niswa, maka fi'il madi tersebut mabni di atas sukun, tandanya sukun. Fi'il mudore pun begitu, kalau bersambung dengan nun niswa, nun yang menunjukkan mu'anas, banyak wanita, mabni di atas sukun pula. Contohnya yaf'alna, mereka perempuan telah berbuat. Taf'alna, kalian perempuan telah berbuat. Keadaan kedua, tanda fi'il mudore mabni apabila di atas fathah, tandanya fathah. Bagaimana keadaan fi'il mudore itu mabni di atas fathah? Idatta salat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Iwa, apabila idatta salat bersambung bihi dengan nun-nun, taukid, menunjukkan penguat, nun taukid mubasyaratan, secara langsung. Jadi bersambungnya tidak boleh dipisah, harus secara langsung. Contohnya yaf'alanna, perhatikan pada yaf'alanna, lam di situ di fathah, harusnya dia yaf'alu,